Walafu ala ta'akhur. Mohon maaf nih atas keterlambatan. Tadi malam hampir enggak tidur. Kasihan nanti mau kerja tadi. Ada pertanyaan silakan. Yang mau berangkat kerja tafadhol. Jin bertanya, apakah salah satu keutamaan berpuasa Ramadan dapat menghapus dosa-dosa? Dan apakah yang dimaksud itu dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar? As-salah, as-salawatul khams, wal-jum'ah ilal jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan. Salat lima waktu, dari salat ke salat, dari Jum'at ke Jum'at, dari Ramadan ke Ramadan, menghapuskan apa yang diantara keduanya. Tetapi yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus ada taubat khusus. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di antara keutamaan puasa adalah menghapuskan dosa-dosa. Bahkan hampir, bukan hampir, semua kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Nah, tafadhal. Langsung juga enggak apa-apa. Nah. Assalamualaikum. Dia naik turun dan dia bisa hilang, tetapi bukan dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan tidak akan bisa menghilangkan keimanan. Yang menyatakan keimanan bisa hilang dengan kemaksiatan adalah khawarij, menganggap dosa bisa menghilangkan iman. Tetapi iman bisa hilang dengan kekufuran, dengan kesyirikan akbar bisa. Bahkan disebutkan di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, dinukil riwayat dari Sufyan Tsauri. Qala, ketika ditanya sama anaknya kalau tidak salah, aku baca dalam Quran semua bertambah, bertambah, bertambah. Enggak ada yang berkurang. Ya, di Quran enggak ada kan yang qusu, iman wa adanya yazid, yazid, yazid. Apakah iman bisa berkurang? Dimarahi oleh bapaknya. Uskut ya sabi. Diam wahai anak kecil. Afwan, bukan anaknya, adiknya. Uskut ya sabi. Diam wahai anak kecil. Iman bisa berkurang sampai hilang sama sekali. Disebutkan bisa kurang-kurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Artinya, sejak salaf, mereka sudah meyakini bahwa iman bisa berkurang dan bahkan bisa habis, bisa hilang. Tetapi tentunya disebutkan oleh para ulama apa saja pembatal-pembatal keislaman yang tentunya menghilangkan keimanan. Tetapi dosa-dosa, walaupun dosa besar, tidak menjadikan hilang. Kecuali kalau ada sesuatu di dalamnya, yaitu juhud. Juhud itu menolak, menentang perintah Allah Ta'ala. Ini ayat Allah, saya tidak mau taat pada Allah. Ini hukum Allah, saya enggak mau tahu hukum Allah ataupun hukum siapa, saya enggak peduli. Dia kafir. Kenapa? Bukan karena masalah dosanya, tapi masalah ucapannya menentang Allah dengan juhud. Wallahu ta'ala alam bisawab.